Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'in. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan membaca kitab Bahjatul Qulubil Abrar yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir Sa'di rahimahullah. Sebelum kita lanjutkan, kemana Ismail? Kamar, kenapa? Sakit? Akil belum datang. Qala rahimahullah. Wa yadullu al-hadithu annahu idza lam yujad sahibu fardin فالمال كله للعصابات على حسب الترتيب السابق. Dan hadis menunjukkan hadisnya siapa? Hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala an. Demikian juga hadisnya Abu Umamah. Khususnya hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala an yang Rasulullah mengatakan apa? Al-hikul faraidah bi ahliha fama bagya fa huwa li aula rajulin zakarin. Hadis ini menunjukkan sesungguhnya jika tidak terdapat sahibu fard, apa sahibu fardin, apa dulu dar sahibu fardin. Orang-orang yang berhak mendapat bagian dengan kadar ukuran tertentu, apakah setengah atau seperempat atau seperenam atau sepertiga, ada yang dua per tiga dan seterusnya. Kalau itu semua tidak ada, yang mendapatkan bagian dengan ukuran tertentu ini tidak ada, fal malu kulluhu lil asabat ala hasabit tartib asabiq, maka harta seluruhnya adalah milik asabat sesuai dengan urutan yang telah berlalu. Apa urutan asobat kemarin? Yaitu apa? Bunuwah, ubuwah, ukhuwah, umumah dan dzulwala. Urut-urutan asobat. Apa asobat kemarin? Asobah kemarin apa, Bas? Asobah kemarin apa? Orang yang mewarisi tanpa ukuran. Man yarithu bighairi taqdir. Orang yang mewarisi tanpa ukuran. Bukan setengah, bukan seperempat, bukan seperdelapan, bukan pula ukuran yang lain. Seperti seorang meninggal, meninggalkan anak laki-laki saja. Atau seorang meninggal, meninggalkan anak dan meninggalkan bapak. Maka harta untuk asobat siapa? Untuk anak laki-lakinya, semuanya. Bapak tidak mendapatkan. Nah, atau seseorang meninggal, dia hanya meninggalkan saudara, saudara kandung, orang tua tidak punya, istri juga tidak punya, anak juga belum punya, dia hanya meninggalkan saudara kandung, maka hartanya semuanya untuk saudara kandungnya, semua harta. Ini yang dimaukan kalau tidak ada sahibu fardin, maka semua harta untuk asobat. Dan asobat ada urut-urutannya tadi. Yang pertama bunuah, anak, anak laki-laki termasuk badannya anak perempuan. Yang kedua ubuah, bapak termasuk kakek. Yang ketiga ukhuwah, saudara kandung atau saudara sebapak. Yang keempat umumah, paman, saudara-saudara bapak yang laki-laki. Kalau itu semua tidak ada, yang terakhir apa? Asobat, yaitu zul wala, orang yang memerdekakan. Ini bagi budak. Ini urut-urutan atau tertibnya al-asobat. Nah, jadi kalau tidak ada ahli waris yang berhak menerima dengan kadar tertentu, maka harta semuanya milik asobat. Wa kadzalika yadullu ala annahu, demikian juga hadis menunjukkan atas sesungguhnya, idza lam yujad illa ashabul furud, jika tidak didapatkan kecuali ashabul furud, orang-orang yang berhak mendapatkan bagian dengan ukuran tertentu. Tidak ada ashabat, tapi hanya sahibu fard. Ada yang mendapat setengah, ada yang mendapat seperenam, ada yang mendapat 2/3. Seperti kalau seorang meninggal, dia meninggalkan suami, meninggalkan ibu, dan meninggalkan 2 anak perempuan. Seorang meninggalkan apa? Suami, meninggalkan ibu, dan meninggalkan 2 anak perempuan. Suami mendapatkan berapa? 1/4 karena ada anak. Ibu mendapatkan 1/6 karena punya anak. Dan 2 anak perempuan mendapatkan 2/3 dari harta. Jadi 1/4, kemudian 1/6, kemudian 2/3. Kira-kira jadikan berapa bagian ini? Berapa bagian nih Mas Jano? Ada yang 1/6, ya, ada yang 1/4, ada yang 2/3. Kalau pelajaran anak-anak ini dicari dulu KPK, biar mudah ya. KPK 6, ya, terus 4, terus 3 berapa Dar? Mudahnya dijadikan 12 ya. Nah, 12, 1/4-nya 12 berapa? 1/4-nya 12? 3, berarti suami dapat 3. Ibu mendapatkan 1/6 tadi ya. 1/6-nya dari 12? 2, berarti 2 tambah berapa tadi? 3 ya tadi suami. 2 tambah 3, 5. Kemudian 2/3-nya 12? 2/3-nya 12. 1/3-nya berapa tadi? 1/3 dari 12? 4. 4 kali 2 8. Berarti berapa tadi sudah? 8. Kemudian suami 1/4 3 Jadi 8 tambah 3 11 ya. Kemudian ibu 2 berarti 13. Ya. 13 lah. Nah, namanya menjadi aul ya. Itu kalau hanya sahibul fard yang mendapat, tidak ada ashabat. Ya. Ya, ini gunanya pelajaran matematika ya, untuk membagi warisan. Walam yujad asibun, dan tidak ada asib. Ashabat ini tidak ada yang menerima bagian tanpa kadar, tanpa ukuran tertentu, tidak ada. Loh, ini anak perempuan. Anak perempuan kalau 2 bagiannya 2/3. Kalau anak laki-laki ada 1, ini menjadi asobat. Sehingga lizakari mislu hadil unsayain. Ya, anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Semua menjadi asobat. Nah. Fa in yuraddu 'alaihim 'ala qadri furudihim kama tu'alu 'alaihim. Maka sesungguhnya dikembalikan atas mereka sesuai dengan kadar hak yang mereka dapatkan. Furud mereka bagiannya berapa? Jadi kalau tadi menjadi 13 ya. Tadi sudah dibagi menjadi 12 ya. Bagiannya sekian, sekian, sekian. Kalau masih lebih, nanti masing-masing kemudian apa? Di persen. Loh, ini kok ada lebihnya? Ini diambilkan dari mana? Yang itu disebut dengan apa? Kama tu'alu alim. Ini aul. Kalau sisa, nanti sisa diberikan kepada mereka lagi. Karena tidak ada asib. Karena tidak ada apa? Asib. Kalau aul juga diambilkan dari bagian tadi. Aul kemarin apa aul? Aul yaitu ziyadatun fisiham naqsun fil ansiba. Yang berhak menerima banyak dan bagiannya berkurang. Bagiannya apa? Berkurang sebagaimana tadi. Berapa tadi? Suami 1/4. Kemudian ibu 1/6 karena ada anak. Kemudian siapa? Anak perempuan 2/3. Sudah dijadikan 12, ternyata bagiannya berapa? 13, berarti namanya aul. Ya. Bagiannya kok menjadi lebih, sehingga bagian tiap orang berkurang. Bagian tiap orang apa? Berkurang. Ya, sehingga masing-masing diambil sesuai dengan kadar bagian mereka, berapa persen dari pokoknya. Kemudian kalau dibagi kok sisa, dibagi kok sisa, umpamanya seorang meninggalkan suami dan meninggalkan 2 anak perempuan. Suami mendapat 1/4, 2 anak perempuan berapa? Berapa? 2/3. Berarti berapa ini? 1/4 dan 2/3. Kira-kira jadi berapa bagian ini? Mudahnya cari KPK dulu. Antara 4 dan 3 berapa KPK-nya? 4 dan 3? Berapa? KPK-nya 12 juga. Iya, 12. 1/4 dari 12 3. Berarti suami dapat 3. Anak 2/3 dari 12. Berarti 8. 8 sama berapa? 3. Berapa? 11. Masih 1. Satu bagian toh? Nah, satu bagian kembali namanya rod. Kembali milik siapa? Nanti milik 2 anak perempuan. Suami tidak mendapatkan. Namanya rod. Ini apa? Rod dan al-aul. Qala li anna min hikmati fardil furud huwa taqdiriha, karena sesungguhnya hikmahnya fardil furud, bagian dari bagian-bagian yang ada hak yang harus terima, wa taqdiriha dan kadar ukurannya, antab qal baqiyatu lil asib, akan tersisa apa bagian untuk si asib. Kalau seseorang meninggal, dia meninggalkan suami, meninggalkan bapak, meninggalkan dua anak perempuan. Suami berapa dapatnya tadi? Seperempat, karena punya anak. Dua anak perempuan, 2/3. Masih tersisa berapa tadi? Satu. Satu bagian untuk asib, yaitu untuk si bapak. Atau seorang meninggal, meninggalkan istri, atau dan meninggalkan dua anak perempuan, dan meninggalkan bapak. Istri mendapatkan berapa? 1/8, karena punya anak. Anak mendapatkan 2/3. Sisanya untuk si bapak, untuk si asib, bapak sebagai asib. Nah, atau seorang meninggal, dia meninggalkan suami dan anak laki-laki. Suami dapat berapa? 1/4. Sisa semuanya untuk anak laki-laki. Semuanya untuk anak laki-laki. Itu kalau anaknya laki-laki. Kalau laki-laki dan perempuan, ya berarti dibagi sisanya untuk anak laki-laki dan perempuan dengan bagian lizakari mislu hadil unsayain. Untuk satu anak laki-laki bagiannya seperti dua bagian anak perempuan. Jadi kalau laki-lakinya dapat satu, anak perempuan dapat 1/2. Kalau anak perempuannya 2, laki-lakinya 1, dijadikan berapa bagian? Menjadi 4 bagian. Anak perempuan 1, 1 berarti 2, anak laki-laki dapat 2. Dapat berapa? 2. Kalau ada sisa, karena ini ada asib, tidak ada sisa. Sisanya untuk siapa? Anak. Nah, hikmahnya apa? Kata beliau, biar tersisa sebagai bagian untuk asib. Jadi Allah Subhanahu wa taala menentukan bagian-bagian-bagian untuk orang tertentu, kemudian ada asib, biar sisa dari bagian-bagian ini diberikan kepada asibnya. Yang mendapat bagian tanpa kadar tertentu. Itu kalau masih ada. Kalau sudah tidak ada, berarti asib tidak mendapat bagian. Fa idza lam yujad, kalau tidak ada asib, tidak ada orang yang mendapat bagian tanpa ukuran, rudda alal mustahikin, maka dikembalikan kepada orang yang berhak mendapatkan tadi. Rod namanya. Li'adami muzahim, karena tidak adanya apa? Muzahim, yaitu yang mendesak menjadikan apa? Mendapat bagian. Itu hikmahnya. Kalau bagian itu masih sisa, maka dikembalikan kepada yang berhak mendapat bagian tadi, karena tidak ada asibnya. Qala rahimahullah, wa yadullul hadithu, dan hadis juga menunjukkan ala sihatil wasiyati li ghairil waris, yaitu hadis yang kedua. Hadisnya siapa? Abu Umamah. Inna Allah qad a'ta kulladhi haqqin haqqah, sungguhnya Allah sudah memberikan kepada setiap orang yang berhak mendapatkan hak, Allah berikan haknya. Allah sudah memberikan hak kepada mereka. Ini ada yang haknya 1/2, ada yang haknya 1/4, ada yang haknya 1/8, ada yang 1/6, ada yang 1/3, ada yang 2/3, dan seterusnya. Allah sudah menentukan untuk mereka. Fala wasiyata li warisin, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris. Hadis ini menunjukkan ala sihatil wasiyati li ghairil waris, benarnya wasiat untuk selain ahli waris. Kalau wasiat untuk ahli waris tidak boleh, karena Rasulullah mengatakan la warisa li warisin, fala wasiyata li warisin, tidak ada wasiat untuk ahli waris, seperti anak, seperti istri, seperti suami, tidak boleh menjadi apa? Tidak boleh mendapat wasiat. Kenapa? Ahli waris ini. Kalau selain itu, maka boleh. Selain apa? Selain itu, maka boleh. Mungkin apa? Cucu perempuan dari anak perempuan. Dia bukan ahli waris. Itu boleh. Kenapa? Karena yang menghubungkan, tali penghubung antara mayit dengan cucu adalah perempuan. Maka cucu perempuan tidak mendapat warisan, bukan ahli waris. Kalau berwasiat untuk dia, maka sah wasiatnya dan benar. Dan apa? Dan benar. Demikian juga wasiat untuk siapa? Umpamanya kakek dari ibu. Kakek dari siapa? Ibu. Bapaknya ibu. Bapaknya ibu bukan ahli waris. Bapaknya ibu bukan ahli waris. Ini dikatakan kerabat, bukan ahli waris. Kenapa? Karena yang menghubungkan antara mayit dengan dia adalah seorang perempuan. Maka tidak mendapat warisan atau bukan ahli waris. Kalau berwasiat untuk dia, maka sah warisannya. Apalagi kalau orang lain selain kerabat, maka wasiatnya apa? Sah. Walakin fi dzalika tafsil, akan tetapi dalam perkara tersebut ada rincian. In kana al-musi ghaniyan wa yad'u warasatahu aghniya ustukhibbat. Jika musi, orang yang memberi wasiat, orang yang berwasiat, ghaniyan, dia orang kaya, wa yada'u warasatahu agniya'a, dan dia meninggalkan ahli warisnya dalam keadaan kaya, anak-anaknya kaya, ya, maka apa? Ustuhibbat, dianjurkan, disunnahkan untuk memberi apa? Wasiat. Kapan? Kalau orang yang berwasiat kaya, anak yang ditinggalkan juga kaya. Ini dianjurkan. Wa in kana faqiran, jika orang yang berwasiat ini fakir, wa warasatuhu yahtajuna jami'a mirasihi li faqrihim au kasratihim, dan ahli warisnya butuh kepada seluruh harta warisan. Kenapa? Li faqrihim, karena ahli warisnya fakir, anak-anaknya miskin, atau kasratim, atau mereka banyak, bukan hanya satu atau dua saja, tapi apa, anaknya banyak. Fal aula lahu an la yusiya, maka lebih baik bagi dia untuk tidak berwasiat. Kenapa? Anak-anaknya saja miskin, butuh kepada warisan. Atau anaknya banyak yang semuanya membutuhkan warisan. Maka apa? Lebih baik tidak berwasiat. Bal yada'u malahu liwarasatihi. Bahkan apa? Dia meninggalkan harta tinggalan dia, yang disebut dengan tarikah atau maurus. Ini liwarasatihi, untuk ahli warisnya. Tidak dia apa? Wasiatkan, tapi ditinggalkan untuk siapa? Ahli waris. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanallahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiikum.